Hidup kalau lagi nasib baik. Pokoknya semenjak saya menjadi direktur utama PT Sarana Boga yang bergerak di bidang persatean. Sate bukan sembarang sate, tapi sate bekecot. Wong sampai umum tidak di Indonesia saja kok. Tarsan, direktur utama sate bekecot. Sampai orang taunya itu bukan satenya Tarsan itu enggak, pokoknya Tarsan bekecot gitu aja lah. Wong kemarin itu ada permintaan dari Kalimantan, Sumatera, Irian. Pertama-tama memang tujuan saya memasyarakatkan si sate ini supaya orang mengenal sebab sate ini termasuk makanan yang bergizi. Di samping berfungsi sebagai obat-obatan, yaitu bisa menyembuhkan luka-luka, luka di tangan dan luka di hati. Ah, tapi kalau sudah nasib baik apa-apa saja bisa keturutan. Yang pertama dulu saya itu mekul. Ya mekul sate bekecot. Nah, sekarang bisa ngirim. Ini menurut rencana akan saya kalengkan. Jadi untuk meningkatkan supaya tahan lama, satenya dikaleng termasuk dengan tusuknya dimasukkan kaleng sekali. Belum ada tusuk-tusuk terpadu. Jadi kalau umpamanya tusuk itu bisa dimanfaatkan sebagai tusuk sate bekecot, yang satu untuk tusuk gigi. Giginya bokir. Nik. Siapa, Pak? Kamu kok baru masuk kemana kamu ini, Nik? Aduh, Nik. Loh, Bapak ini bagaimana sih? Saya tiap harinya kan harus mengontrol bekecot itu, Pak. Iya, kamu di sini sebagai pembantu ngerangkep RT-nya bekecot. Lah iya, Pak. Nanti kalau bekecot itu 2-1 hilang kan saya yang tanggung jawab toh, Pak. Jam 7, jam 11 gak kelihatan, kamu mejeng kemana kamu ini? Bapak kok begitu sih, Pak? Lah mestinya kamu bekerja kan di rumah, wong gak kelihatan kok. Aduh, minta ampun, bajunya merah, bibirnya biru. Kok bibirnya biru ya, bibirnya merah toh, Pak? Nggak, kamu bajunya itu biru gitu. Pembantu kok. Aduh, dandananmu minta ampun. Loh. Nanti kalau Bapak aku ini gimana sih, walaupun saya ini pembantu loh, Pak. Kenapa? Loh, Bapak kok begitu sih? Enggak, tugasmu masalah bekecot tadi itu loh, saya tanyakan jam 7 sampai jam 11 ini kemana kamu? Loh, ini loh, Pak, saya tadi kan ngontrol bekecot itu. Enggak taunya bekecot itu yang satu itu hilang, Pak. Enggak, kamu cari tanggung jawab. Saya cari kemana-mana sampai dari terminal, Pak. Saya sampai bingung. Jadi bekecot itu lari ke terminal? Iya. Mau pulang mudik. Ya, itu barangkali bekecotnya mau transmigrasi nih kalau begitu nih. Kok transmigrasi begitu sih, Pak? Nah, terus kamu sampai di terminal ketemu siapa? Ketemu sama satpam di situ, saya tanya, Pak. Bagaimana? Saya tanya, kamu tuh cari apa kok bingung? Iya. Katanya satpam begitu. Tanggung jawab. Tanggung jawab gini loh, Pak, saya ini mencari bekecotnya Pak Tarsan loh. Saya bilang begitu, Pak. Boleh, bagus bekecotnya Pak Tarsan ya. Iya. Jangan Tarsannya bekecot loh ya. Terus satpamnya tahu, Pak. Bilang katanya apa? Katanya gini, oh yang pakai baju kuning itu. Oh, bekecot kok baju kuning loh kamu ini loh. Kamu ini bekecot gak pakai baju. Tapi ternyata satpam tuh bilang begitu, Pak. Nah, sekarang kamu tahu. Apa tadi bekecotnya ada yang... Enggak ada yang dikasih baju toh, Pak? Enggak ada. Ini yang perlu kamu tahu bahwa saya akan segera mengirim ke luar negeri, ke Jepang, ke Tiongkok dan ke Saudi Arabia. Loh, ini penting ini. Ini makin besar ya, Pak, perusahaannya Bapak ini. Jelas ya. Jelas dong. Kalau Jepang, di sana kita tuh harus mengerti bahasa Jepang. Kamu tahu bekecot kalau bahasa Jepang? Bekecot itu apa, Pak? Bahasa Jepangnya? Iya. Bekecho. Bekecho. Bekecho. Lah, bahasa Mandarin? Bekecota. Bekecota. Lah kalau bahasa Arabnya bekecot. Bekecod. Bekecod. Selamat pagi, Pak. Aduh, dudung. Oh, ada tamu, Pak. Kok tamu? Ini kan bagian seksi promosi. Saya pegawai sini. Ini sudah ada bekecot di sini. Yang mana? Sudah ada orang di sini ya, Pak ya. Masih pagi kok sudah nongol, Bapak. Aduh, aku malah wedi, Dung, kalau kamu, Dung. Iya. Kamu bagaimana hasilnya? Ini masa kamu enggak tahu? Siapa sih? Pembantu lama memang jarang keluar. Pembantunya Pak Tarsan. Buah. Kamu ini. Ini kok malah medeni begini toh, Pak? Oh, pantesan tak tawarin sekretaris enggak mau. Duduk loh. Enggak tahu sih. Kemiri. Iya. Iya. Kenapa ya? Gak taunya Pak Tarsan sinak ya. Sinak apa? Naksir. Kamu ini ngomong yang benar. Apa saya harus ngomongnya biasa? Ini ngomong sini, apa tuh Pak? Kamu gak ngerti sinak. Sinak itu makanan apa? Sinak itu ada kepanjangannya. Apa? Maksudnya naksir. Oh, naksir sama saya tuh. Yang bilang siapa enggak? Ini begini, saya mau laporan ya Pak Tarsan, saya mau laporan. Bagaimana hasilnya tuh? Itu tugas yang diberikan pada saya. Nung. Dung kok nung ya. Dung, kamu kalau ngomong yang biasa aja, kamu ngomong kok sambil ngeden itu bagaimana sih Dung ya? Kok sama nangis begitu tau? Bukan nangis, ini maksud saya itu tugas yang diberikan untuk mencari apa namanya penyanyi, saya sudah dapat. Jadi untuk mempromosikan sate bekecot ini? Benjot! Benjot. Betul. Ya, sudah dapat. Malah justru saya ingin mengajukan sebuah ciptaan lagu saya yang saya ciptakan sendiri loh, Pak. Apa ya? Ya. Jadi kamu mencipta? Ya. Bagus. Saya menciptakan sebuah lagu. Nah, ini boleh dikontrol sama Bapak. Syair-syairnya coba cocok apa enggak? Kalau cocok nanti saya bisa menyanyi sendiri. Jadi lagu ini ciptaannya syair. Saya, syairnya maksudnya dikontrol dulu cocok sesuai atau tidak. Lah, syair itu orang mana? Kok syair? Itu sarit, Pak. Sarit, Pak. Enggak, maksudnya itu apa? Saya itu pokoknya jelas. Begini, kalau Bapak kurang paham, saya langsung menyanyi, Bapak tinggal mendengar, gitu. Ya? Iya. Nih, didengarkan nanti dikontrol ya. Ayo siapa? Dung, silakan jeplak Dung ya. Kok ya. Jeplak toh Pak? Ya, menyanyi. Menyonyo. Ya, kok menyonyo kamu nih? Tak nyanyi ya. Tunggakna. Bantu tukang sate, coba kemari. Perutku ini lapar sekali, padahal tadi sudah diisi. Ini kok sudah kosong lagi? Yeah, rakus. Di adik manis boleh dicoba sate bekicot, nikmat rasanya. Bergizi tinggi, banyak vitamin. Sate bekicot 100% halal. Bang, sate bekicotnya asli enggak sih? Enggak. Penting sate bekicot bikin mulut menjadi enyot-enyot. Katanya 10 tusuk berapa sih? 10 tusuk 5 gopek. 5 gopek 500. Bikinnya dong kalau begitu. Ya kalau begitu bakar dulu ya. Terus apa yang dibakar? Yuk tak bakar yuk. Ini abang bisa aja deh ngajak kuliah ya. Coba kemari, perutku ini lapar sekali, padahal tadi sudah diisi. Ini kok sudah kosong lagi? Dik adik manis, boleh dicoba sate bekicot, nikmat rasanya. Bergizi tinggi, banyak vitamin. Sate bekicot 100% halal. Sate jadi nyot-nyot. Teh-teh sate bekicot, perut kenyang, hati menjadi senang. Perut kenyang, hati menjadi senang. Perut kenyang, hati menjadi senang. Duh, suaramu dong, enaknya begitu kok kamu ini gak nyopir, ya? Pengennya bapak bisa aja liriknya kayak liriknya Salvesi, Pak. Ya, kayak lirikannya, ya, tukang copet. Permisi. Lirikan, oh, Pak Seri. Sini, sini, sini, masuk. Permisi, permisi, mari, ya. Alah, Mas Seri. Ya. Mas Seri bilang katanya putranya bisa menyanyi. Kenapa ini mbok-mbok dibawa ke sini ini, Mas? Apa penyanyinya ini? Saya bilang apa? Kalau datang bibirmu jangan mbok bawa, lah kan mbok bawa ini. Ya kan enggak dibawa mau nembak. Tapi suara suara apa? Saya itu bukan mbok-mbok. Lalu penyanyinya kan? Apa? Itu yang di belakang bas-bas. Oh. Saya, Pak. Ini Om Tarsan yang bapak bilang. Ini yang di ngomongin sate, sama bapak itu Pak sate Tarsan. Sate bekecot. Bekecot. Ya ini Pak Tarsan bekecot ya. Pak Tarsan itu. Ya. Kok Tarsan bekecot, Tarsan pengusaha sate bekecot. Iya kan di koran-koran itu sudah ada, Pak. Bekecot, Tarsan, Tarsan bekecot. Mas Heri? Iya. Hah? Makan Mas Tarsan gimana? Sudah pernah makan sate bekecot? Sudah. Ini orang mana sih, Pak? Ini orang mana? Ini sebetulnya kan masa orang ini. Ini orang kesasar terus tak angkut terus jadinya begini. Jadi Pak Tarsan, iya iya Mas. Ini ya. Anak saya tawarkan sebagai promosi lewat lagu. Ini penyanyi anak saya. Oh, gitu. Lagu ciptaannya banyak. Jadi mana? Nanti promosi itu lewat lagu. Oh, yang dinyanyikan. Hah? Kok bisa diiringi begecot ya? Apa sih? Bisa diiringin musik maksudnya? Musik. Heeh. Jadi bagaimana apa jadi kontra? Oh ada tamu Pak. Saya ingin ngetes juga. Ada tamu. Mari. Permisi Pak. Tuh, ini katanya Pak Tarsan mau mempromosikan satenya, Pak. Iya iya iya iya. Mas ini siapa? Saya. Heru Pak. Oh Heru. Oh Mas Heri? Ya. Kan Heru katanya kemarin dicari polisi itu ya? Timbul Pak, timbul Pak, timbul, timbul. Yang timbul, benar. Timbul. Itu saya kena timbul, sekali Pak. Pak. Jangan manipulasi toh Mas. Nah, yang ini Kadir saya tahu. Kadir saya Pak. Oh. Saya pencipta lagu ya. Iya. Ngomongnya ini boleh ini. Iya iya iya. Iya betul Pak. Ini ngomong sama gelegen sama ya orang ini ya. Tapi begini Pak, soal promosi, saya kira tidak hanya lewat nyanyi saja Pak. Iya iya iya. Saya maksudnya, punya. Saya lewat mana nih? Ini lewat tol. Ini kok lewat tol. Maksudnya itu tidak hanya nyanyi gitu loh. Disalurkan melalui lagu. Ini ngomong apa loh? Pak Tarsan. Iya iya. Ini diam-diam ada yang cewek ini siapa ini? Ini asisten. Oh namanya siapa? Jeng nak. Saya Pak. Iya. Waduh suaranya. Saya masih single kok Pak. Kamu jangan lancang begitu ah. Pak. Hah? Mau ngamar toh Pak? Lamar-lamar. Pak Tarsan. Iya iya Mas Eri. Towo ya udah. Pak. Saya lebih baik dapat itu. Diam loh. Bapak iya Ini soal sama. Nyanyi apa soal cewek? Kalau soal cewek saya juga bisa ngebut saya. Coba Pak diurusi tamu yang baru Pak Tarsan. Nih. Iya Pak. Ayo sana gambir rosokan minggir pojokan. Kok begitu toh Pak? Mas Tembol ya tadi ya. Itu tadi mempromosikan dengan sajak. Lah ini saya anggap asing bagi saya. Nah maka itu. Kayak sekiranya saya beritahukan pada Bapak. Tapi ini sajaknya duet Pak. Harus duet. Wah ini jadi saingan ini Pak. Iya iya. Pak. Ya. Ini jadi saingan ini. Nah ini kan tadinya lewat lagu Pak Tarsan. Makanya. Mungkin mudah-mudahan dua-duanya bisa saya manfaatkan. Gak bisa, harus anak saya, harus anak saya yang diam lu, diam. Trocos wae. Pak Tarsan. Iya iya iya. Ini kan bagian saya promosi ya. Yang satu mau minta dilakukan, yang satu sajak. Lagi sajake piye, Pak? Sajak. Kamu ini ngerti sajak enggak? Sajak apa toh? Gini Pak Tarsan. Iya. Sajak itu saya usul dites saja. Nah. Saya ingin sajaknya dulu yang dikomentarkan. Maksud saya begitu. Nah, coba aja. Lagu nanti lewat radio, sajak nanti sajak ini bisa dimanfaatkan lewat lapangan bola. Ini mana ini? Jadi nonton bola ini sambil membawakan sajak begitu kan hebat. Oh begitu. Saya kira lebih baik sajaknya, Pak. Coba coba. Mari mari kita coba aja. Disukan kepada sate bekicot. Tapi kalau sajak enggak? Coba coba. Pak Tarsan plus sate bekicot. Nah, judulnya dua ini. Kalau saya pakai judul sate bekicot. Nah, ini bagus ini, bagus bagus. Ini judulnya tapi harus duet, Pak. Ya coba aja Pak Tarsan. Coba coba coba coba. Dicoba. Tertarik sekali ini. Ini barang baru ini bagi saya. Perlu dikomentari? Boleh kalau perlu. Nah, baiklah teman-teman, sebuah sajak ciptaan Mas Kadir dan Mas Timbul dengan judulnya Sate Bekicot dan Pak Tarsan Juragan Sate Bekicot. Iya. Yeah. Terima kasih. Nah, sekarang saya mulai. Pak Tarsan. Nanti dulu ini sajak lagi. Mas Heri, mbok tolong yang satu ini diborgol situ, Mas. Kembali Pak lagi. Tarsan. Pak Tarsan terkenal sebagai juragan sate bekicot. Walaupun Pak Tarsan berasal dari keluarga bekicot. Bekicot dikumpulkan dulu sampai 100-100, kemudian dikupas dan dibuang rumahnya. Sebab rumah bekicot baunya tidak enak seperti baunya Pak Tarsan. Pak Tarsan wira swastawan yang sukses patut dicontoh saat ini. Namanya semakin menjulang tinggi dan namanya berubah menjadi Mr. Tarsan Bekicot. Sate bekicot di luar negeri sangat terkenal dan sangat digemari. Sebab sate bekicot dapat membuat badan jadi gemuk dan bisa membuat pertumbuhan gigi. Gigi cepat menjadi panjang sepanjang giginya. Pak Tarsan, Pak Tarsan giginya panjang karena makan bekicot. Untuk itu giginya Pak Tarsan bertambah panjang. Panjang-panjang. Stop. Timbul sama Kadir. Oh, ini sajak ini. Sajak. Sudah pernah dibedil orang. Ini sajak, Pak. Itu sajak memang tujuannya sate bekicot, tapi secara enggak langsung melibatkan saya. Apa saya ini anaknya bekicot, ha? Maksud saya sekalian Pak Tarsan gitu loh di promosi. Udah, ini saya kesampingan dulu kalau begitu. Pak Tarsan. Ini menyinggung perasaan. Oke. Kalau dia pamer tentang ciptaannya berupa sajak, saya kamu Bas. Gimana, kamu, Pak? Kamu punya ciptaan baru yang sudah dikasetkan betul. Loh, sebetulnya saya itu tadi sebelum berangkat kemari mau mengucapkan terima kasih sama Bapak sama si Mama. Mama sebagai mbok ae, enak mbok. Mbok empuk ya, Pak. Iya, sebagai rasa terima kasih sama, karena orang tua. Iya, dorongan dari orang tua. Tunjukkan sama Pak Tarsan, katanya kasetmu yang sudah di apa? Direkam itu ciptaanmu betul apa? Loh, sudah, Pak. Judulnya apa, Nak? Judulnya itu jangan ngomong-ngomong sih, Pak. Enggak, Pak. Ya? Maaf, apa judulnya? Nanti bukan anu saya sekarang tidak sudah anu tidak makan sate bekicot lagi. Iya. Judulnya apa, Nak? Takutnya itu kalau giginya panjang kayak Pak Tarsan. Judulnya apa, Nak? Judulnya terima kasih Papa dan Mama. Sudah dikasetkan. Loh, itu sudah direkam malam, Pak. Yang nyanyi siapa, Nak? Yang nyanyi anaknya kecil. Oh, lagunya bagus. Namanya Bayu. Nah, Pak Tarsan. Iya. Untuk bukti bahwa anak saya ya penyanyi ya pencipta lagu, ini malah sudah dikasetkan ciptaan terbaru. Jadi yang menyanyi Bayu. Bayu. Umurnya berapa? Baru ya kelas berapa sih Bayu? Kelas. Maunya Bapak kelas berapa? Iya, pokoknya kecil kan ya? Iya. Yang penting bisa melinteng timbul sama Kadir tadi ya. Oke, sekarang kasetnya Pak Tarsan punya tape? Ada. Kita putar lagunya Terima Kasih Buat Papa dan Mama oleh Bayu.